Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Faqala al-mu'allifu rahimallahu taala faslun fi nawaqidil wudu'i, fasal tentang pembatal-pembatal wudu. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 6 hal. Pertama, makhraja minasabilain, apa yang keluar dari dua jalan. Lihat catatan kaki, yaitu kubul jalan depan ataupun dubur jalan belakang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Aw ja'ahu minkum minal ghaib," atau salah satu kalian datang dari al-ghaib, tempat buang air. Ra'id di sini boleh jadi tempat di situ orang kencing ataupun berak. Demikian juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latuk balu tidaklah diterima salat orang yang berhadas hatta yatawaddaa," sampai atau sehingga berwudu. Diriatkan oleh 4 kitab sunan, dan Al-Bukhari memberikan tambahan. Dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan dialog antara seorang dari Fatul Maut di Yaman dengan Abu Hurairah. "Mal hadas ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Qal, Abu Hurairah menjawab dengan memberikan contoh. Ini tafsir hadas dengan contoh dan bukan dengan hasal, bukan dengan pengertian dan pembatasan. Fusa wa do'ot do'ot, ya, kentut yang tidak bersuara dan kentut yang bersuara. Maka jika kita tambahkan antara hadis ini dengan An-Nisa 43, maka pembatal wudu adalah kencing, berak, dan kentut. Sedangkan bahasa matan adalah apa yang keluar dari dua jalan. Ini umum, baik yang keluar itu adalah benda yang biasa keluar dari dua jalan ataupun benda yang tidak biasa keluar dari dua jalan. Artinya seandainya orang keluar dari seorang itu menelan koin, terus keluar dari duburnya koin, maka berdasarkan ungkapan matan ini membatalkan wudu. Orang terkena penyakit kencing batu, terus keluarlah potongan batu dari penyakitnya dari jalan depan, maka kikil yang keluar ini juga membatalkan wudu. Jika kita pahami makharaja minasabilain ini dengan makna umumnya, maka ulama yang mengatakan bahasanya di antara pembatal wudu itu adalah makhraja minasabilain, mereka berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan makhraja. Apakah yang dimaksud dengan makhraja adalah benda yang muqtad, yang biasa keluar, yang umum keluar dari dua jalan, ataukah semua benda yang keluar dari dua jalan. Dan pendapat yang nampaknya mendekati dalil dalam masalah ini adalah yang dimaksud dengan ma adalah benda yang muqtad, benda yang biasa keluar dari dua jalan, tidak semua benda. Sebagaimana dalil yang dibawakan untuk mendalili kalimat makhraja minasabilain. Kemudian an-naumu yang kedua adalah tidur tidak dalam posisi yang kokoh. berdasarkan hadis nikah usahi pengikat dubur adalah dua mata. Famanna, maka siapa saja yang tidur, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Diatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Akan tetapi hadis ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang sahih yang nanti akan disebutkan secara khusus di bab mengusap dua sepatu. Di sana disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami jika kami bersafar untuk mengusap sepatu saja dan tidak perlu mencabut sepatu selama 3 hari. Mengusap sepatu berarti berwudu, tidak perlu dicabut. Maka ketika berwudu cukup mengusap sepatu, jika wudu itu batal min ghaidin karena pirak wa baulin ataupun kencing wa naumin atau tidur. Maka hadis ini dalil bahwasanya pirak, kencing dan tidur membatalkan wudu, sehingga orang yang mengalami kejadian ini maka dia perlu berwudu, dan pada saat berwudu dia tidak perlu mencabut sepatu, cukup mengusap sepatu. Ila min janabatin, kecuali junub. Ila min janabatin, kecuali junub. Kalau junub harus mandi besar, maka kalau mandi besar maka sepatu dicopok. Kalau mandi besar maka sepatu dilepas. Dan makna hadis, yaitu hadis wika usahi, maknanya adalah al-yakdatu, kondisi bangun, kondisi terjaga adalah pengikat dubur, pengikat pantat. Maka selama orang itu dalam keadaan bangun, maka dia bisa merasa, mendeteksi apa yang keluar dari duburnya. Jika demikian makna hadis, maka jika seorang tidur, jika orang itu tidur, maka maka berdasarkan hadis tersebut, maka berarti ikatan duburnya lepas, ikatan duburnya lepas. Dan kalau kita bawa ke hadis yang sahih tentang masalah mengusap sepatu tadi, tegas dikatakan bahasanya tidur adalah pembatal wudu tanpa memberikan rincian bagaimanakah posisi tidur. Sedangkan matan menyatakan bahasanya yang membatalkan jika posisi tidurnya adalah posisi yang tidak kokoh. Kalau posisinya itu posisi kokoh sehingga dinilai posisi, dengan posisi tersebut seorang itu bisa menahan kentutnya, kentut tertahan, maka tidur tidak membatalkan. Yang dinilai posisi kokoh adalah posisi duduk, maka dianggap, dinilai bahasanya posisi ini adalah posisi yang kokoh, sehingga meskipun talinya, tali pantat itu sudah lepas, namun posisi ini masih bisa menahan kentut. Namun pemahaman semacam ini didustakan oleh realita. Pemahaman semacam ini tidaklah tepat berdasarkan realita. Orang dalam posisi duduk sekalipun maka tetap memungkinkan bagi dia untuk kentut tanpa dia sadari. Oleh karena itu salah seorang ulama, kalau tidak salah Abu Ubaid Qasim Ibn Salam, beliau dulu berpendapat kalau duduk dalam tidur dalam posisi duduk itu tidak membatalkan wudhu. Pada satu ketika beliau datang hadir di masjid untuk sholat Jumat, dan di sebelahnya ada orang yang tidur dalam posisi duduk kentut. Maka ketika mau sholat, orang ini bangun, maka Abu Ubaid mengatakan, Abu Ubaid mengatakan, Anda tadi kentut, silakan wudhu dulu. Enggak, saya enggak kentut. Anda tadi kentut, enggak, saya enggak kentut. Maka sejak hari itu kemudian beliau berubah pendapat, beliau mengatakan semua tidur membatalkan wudhu. Karena ternyata posisi yang mutamakkin sekalipun itu tidaklah menghalangi untuk keluarnya kentut. Oleh karena itu, maka pendapat yang paling kuat, yang lebih tepat dalam masalah ini adalah tidur dalam posisi apapun membatalkan wudhu. Kemudian berikutnya adalah hilangnya akal karena mabuk atau karena sakit, yaitu pingsan. Apa dalilnya? Lihat catatan kaki, dikiaskan dengan tidur, dan kiasnya adalah mimba bil aula. Jika ngantuk itu, jika tidur itu membatalkan wudhu, maka apalagi hilangnya akal dengan mabuk dan sakit. Kemudian walam surajuli almar'ata al-ajnabiyata, seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang bukan mahramnya, min ghairi ha'ilin, tanpa pakai penghalang. Kalau menggunakan penghalang, misalnya cuma tersentuh kain atau bajunya si perempuan, maka ini ada ha'il berarti, maka dinilai tidak membatalkan wudhu. Lihat catatan kaki, meskipun menyentuh istri sendiri. Dan definisi perempuan ajnabiyah adalah perempuan yang laisa bainaha wa baina rajul, seorang perempuan yang tidak ada antara dia dengan seorang laki-laki ini mahramiyah, status hubungan mahram, mahram karena nasab, mahram karena persusuan, ataupun mahram karena ikatan pernikahan. Bagaimanakah kalau menyentuh anak perempuan yang masih kecil? Dan tidaklah batal menyentuh anak perempuan yang masih kecil dengan catatan la tushtaha, anak perempuan ini belum membangkitkan syahwat. Memandanginya atau menyentuhnya belum menjadi sebab bangkitnya syahwat. Demikian pula tidaklah membatalkan wudhu jika seorang laki-laki menyentuh gigi perempuan atau rambut perempuan atau kulitnya atau kukunya, karena benda-benda ini laisa madhon atau sahwatin, bukanlah madhonah sahwat. Madhonah sahwat itu dimungkinkan orang itu untuk bangkit sahwatnya. Untuk benda-benda tadi, orang itu secara umumnya dan normalnya orang tidak bangkit syahwat gara-gara menyentuh gigi perempuan atau kukunya saja, namun tanpa kulitnya. Namun ini agak sulit ya ini. Menyentuh kukunya tanpa tersentuh kulitnya. Maka jika kita lihat di sini alasan. Alasannya adalah karena laisa madhonata syahwah, maka yang jadi ilah adalah perempuan yang dimungkinkan dengan menyentuh tersebut syahwat itu bangkit. Oleh karena itu tadi, anak perempuan yang masih kecil yang belum madhonata syahwah itu menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Ya, maka tentang masalah menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu ataukah tidak, terdapat tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Di sini madzhab Syafi'i mengatakan batalnya menyentuh perempuan secara mutlak. Kemudian yang kedua adalah pendapat Imam Malik, membatalkan jika bersyahwat, jika sentuhannya sentuhan bersyahwat, dan tidak batalkan jika tidak demikian. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad, tidak membatalkan wudhu meskipun bersahwat. Dan inilah yang pendapat yang ketiga, inilah yang lebih tepat. dengan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya Aisyah setelah berwudu dan salat tanpa mengulang wudunya. Dan Aisyah adalah perempuan muda, maka ini dimungkinkan, dan ciuman suami istri semacam ini dimungkinkan adalah ciuman yang mengandung syahwat. Kemudian yang berikutnya adalah menyentuh farji Adam, anak Adam, laki-laki ataupun perempuan, dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Atau sebelumnya, dalil menyentuh perempuan adalah membatalkan wudu, aula mastumun nisa'a, atau kalian menyentuh perempuan. Dan penafsiran yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tafsir Ibnu Abbas yang mengatakan aula mastumun nisa' di sini adalah jima, dan ini bicara tentang masalah hadas besar, dan ayat potongan ayat ini tidak bicara tentang hadas kecil. Kemudian wamasuhal qati dubur, dan menyentuh lingkaran dubur. Dubur manusia itu bentuknya lingkaran, maka menyentuh lingkaran dubur itu dinilai membatalkan wudu alal jadid menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Itu pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Penjelasannya, larangan untuk menyentuh dubur atau dubur itu membatalkan wudu, ini berlaku baik min nafsihi, duburnya sendiri, atau duburnya orang lain. Alasan dubur orang lain itu membatalkan wudu adalah min babil aula, baik itu adalah dubur laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa, dubur orang yang hidup ataupun mayit. Dan baik yang disentuh, farji yang disentuh ini, baik kubul adalah jalan depan karena al-mamsus yang disentuh, ataupun dubur, karena masing-masing kubul dan dubur itu lisit bil farji, benar dan tidak salah jika disebut farji alal kulli, atas keduanya, yaitu kubul dan dubur. Ya, perlu diketahui bahasanya dalil yang ada dalam masalah ini adalah larangan menyentuh farji. Kok bisa kemudian kok dibawa-bawa kok sampai dubur? Maka jawabannya lisit kil farji alal kulli, karena dubur itu juga bisa disebut farji sebagaimana kubul disebut farji, karena fa, ra, dan jim itu mengandung makna, memuat makna al-infitah, terbuka. Maka kubul itu adalah satu hal yang terbuka dan dubur juga terbuka. Maka secara bahasa kubul juga bisa, dubur juga bisa disebut farji. Apa yang dimaksud dengan kubul? Kubul adalah zakar minarajul, adalah zakarnya seorang laki-laki, atau maaf multaqal harfail farji, pertemuan dua sisi farjinya perempuan, multaqa harfail farji, pertemuan dua sisi farji seorang perempuan, itu juga termasuk kubul. Dalil tentang masalahnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjihi, jika salah satu kalian menyentuh dengan tangannya ila farjihi, ke farjinya, laisa dunaha hijabun, tanpa ada penghalang, wala sitrun, tidak pula ada penghalang antara tangan dengan farjinya, faqad wajaba 'alil wudu, maka wajib atasnya berwudu. Lihat kalau Ibnu Hibban dan Saleh Al-Hakim. Nah, tadi dikatakan di matan kalau sentuhan yang membatalkan adalah sentuhan dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Apa dalilnya bagian dalam telapak tangan? Di sini disampaikan afdho biyadi, itu maknanya adalah menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Bagian luar telapak, sentuhan dengan bagian luar telapak tangan itu tidak disebut afdho. Itu sisi pendalilannya. Maka di sini adalah larangan menyentuh, atau hadis yang menunjukkan menyentuh farji itu membatalkan kemaluan, dan ini jadi dalil sentuhan menyentuh dubur dan kubul membatalkan membatalkan wudu. Karena kubul secara bahasa dalam bahasa Arab juga bisa disebut farji. Maka farji ila farji, maka farji di sini maknanya adalah kubul dan dubur. Namun dari hadis ini, dari potongan hadis farji ini, sebagian ulama berpendapat itu hanya membatalkan wudu jika kemaluannya sendiri yang disentuh. Karena hadis ini kembali ke ahadikum, maka jika salah satu kalian menyentuh dengan tangannya ila farji kepada farji ahadikum, farji dia sendiri, maka batal wudunya. Sedangkan tadi disampaikan bahwasanya kalau menurut matan, maka atau menurut penjelasan di catatan kaki, ini berlaku untuk farji sendiri atau farji orang lain. Alasan farji orang lain juga membatalkan wudu, alasannya kias min babil aula. Alasannya kias min babil aula itu kias, bukan nas. Nah, hakikatnya sama-sama farji. Ini apa beda farji dia dengan farji orang lain? Farji sama-sama farji. Maka alasannya adalah qiyas. Dinilai farji orang lain dengan farji sendiri itu sama-sama farji. Maka yang jadi pokok masalah adalah farji. Maka dinilai sama. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyentuh dakarnya maka adalah dia berwudu. Diatkan oleh empat kitab sunan, dinilai oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Al-Bukhari mengatakan bahasanya hadis ini man masa dakar faliyatawadda adalah hadis yang paling kuat dalam masalah ini. Dan disampaikan tadi, menyentuh lingkaran dubur adalah membatalkan wudhu menurut pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Itu pendapat jadid bagi Imam Syafi'i, dan inilah yang muktamad dalam madhab. Inilah yang jadi pegangan, atau dengan bahasa bebas, inilah yang sahih dalam madhab Syafi'i. Kemudian pasal tentang mujibatul ghusli, hal-hal yang menyebabkan wajib mandi, faktor-faktor yang menyebabkan wajib mandi. Maka faktor yang menyebabkan wajib mandi itu ada 6 hal. 3 perkara ini adalah faktor tashtariku, menjadi faktor bersama, ada pada laki-laki dan perempuan, dijumpai pada laki-laki dan perempuan. 3 hal tersebut adalah bertemunya 2 khitan. Dia catatan kaki, khitan seorang laki-laki adalah tempat terpotongnya kuluf. Kuluf itu adalah kulit yang menutupi kepala zakar. Kuluf adalah kulit yang menutupi kepala zakar. Wa khitanul mar'ah, sedangkan khitan mar'ah adalah tempat qat'i dipotongnya al-badar, dipotongnya klitoris. Dan yang dimaksud dengan bertemunya dua khitan al-murad, maksudnya adalah masuk pada hasyafatil farji, lubang farji. Jadi kalau digunakan kata-kata bertemunya dua khitan, maka boleh jadi orang beranggapan sekedar nempel antara zakar laki-laki dengan zakar perempuan, sekedar nempel kan sudah bertemu. Kalau menggunakan kata-kata iltiqa khitanain, maka mungkin orang salah paham. Dianggap ketika zakar laki-laki atau kepala zakar laki-laki bertemu dengan farji perempuan, maka dinilai berarti sudah iltiqa khitanain. Karena itu secara bahasa demikian. Namun maksud fuqaha dengan istilah iltiqa khitanain bukanlah sekedar nempel, namun harus masuk. Maka di sini ada catatan al-murad yang dimaksudkan dengan istilah iltiqa khitanain adalah dukhul, tidak hanya sekedar nempel. Ini adalah catatan untuk supaya orang tidak salah paham, dikira sekedar nempel termasuk iltiqa khitanain. Nah, dukhul apa yang sudah dimasuk termasuk iltiqa khitanain? Jawabannya adalah ketika telah sampai tersembunyinya kepala zakar. Dobitnya adalah kepala zakar. Jika kepala zakar itu telah masuk dan tertutup farji seorang perempuan, maka itulah yang dimaksud dengan iltiqa khitanain. Dan itulah yang menyebabkan mandi wajib, dan itulah yang disebut dengan zina yang hakiki, yang menyebabkan rajam atau menyebabkan cambuk. Kalau sekedar menempel, maka itu belum zina yang menyebabkan cambuk dan rajam, juga belum bukan termasuk perbuatan yang menyebabkan wajibnya mandi. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abil arba," jika seorang laki-laki telah duduk di antara empat cabang badan perempuan. Yang dimaksud dengan empat cabang itu adalah dua tangan dan dua kaki. Jika posisi seorang laki-laki telah duduk di antara empat cabang anggota badan perempuan, ini bahasa kinayah dari jima. Bermasal khitanu al-khitana, dan khitan telah bertemu dengan khitan. Nah, mungkin dari hadis ini fuqaha menggunakan istilah iltiqa khitanain, karena hadisnya menggunakan kata-kata massu, bersentuhan. Namun yang dimaksud oleh Nabi, dan itulah maksud fuqaha dengan iltiqa khitanain, bukanlah sekedar hanya bertemu nempel. Namun tadi telah dijelaskan. Faqad wajabal ghuslu, maka mandi adalah menjadi sebuah keharusan, wa ilam yunzil, meskipun tidak keluar air mani. Inzal dalam pembahasan toharah, dalam pembahasan jima, itu maknanya adalah khurujul mani. Rahu Muslim. Dan nanti sini jadikan dalil bahasanya perempuan juga dikhitan sebagaimana laki-laki dikhitan. Kemudian yang kedua, inzalul mani, keluarnya air mani meskipun bukan karena iltiqa' khitanain. Boleh jadi karena dalam tidur, karena mimpi, atau maaf, karena seorang melakukan maksiat, karena unani, keluar air mani, maka ini mewajibkan mandi. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a minal ma', sesungguhnya air untuk mandi itu minal ma', gara-gara keluarnya air mani. Maka al-ma' yang kedua adalah air mani, sedangkan al-ma' yang pertama adalah air sungguhan. Diatkanlah Muslim. Artinya yalzam, wajib al-ghuslu, mandi disebabkan keluarnya air mani. Dan keluarnya air mani yang mewajibkan wudu, mewajibkan mandi adalah jika memuncrat. Adapun jika air itu air mani namun keluarnya tidak memuncrat, maka pendapat yang benar tidak mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga adalah mati. Maka mati mewajibkan orang yang mati tadi untuk dimandikan. Dalilnya hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, Ummu Athiyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami sedangkan kami sedang memandikan putri beliau meninggal dunia bernama Zainab. Maka Nabi katakan, mandikalah Zainab 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Maka irsilnaha, di sini ada amar. Maka ini adalah dalil amar menunjukkan makna wajib. Nah, ini dalil wajibnya memandikan jenazah. Dan di sini dalil bahasanya jenazah perempuan itu dimandikan oleh sesama perempuan. Dan jenazah laki-laki dimandikan oleh sesama laki-laki. Tidak boleh lawan jenis meskipun itu bapaknya sendiri. Lihat Nabi memilih untuk menyusahkan orang lain, nyuruh sahabiah, dan tidak menanganinya sendiri. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi sebagai ayahnya tidak boleh memandikan putrinya, kecuali suami istri. Maka seorang suami boleh memandikan istrinya dan sebaliknya. Kemudian salah satu tiga perkara yang mewajibkan mandi, dan ini khusus dialami oleh perempuan, yaitu berhentinya haid, berhentinya nifas, wal wiladah, dan karena melahirkan. Lihat catatan kaki. Adapun haid, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, idza aqbalat, jika telah tiba al haidatu, darah haid, maka tinggalkanlah salat. Idza adbarat, jika telah pergi darah haid, maka mandilah, setelah itu baru kerjakanlah salat. Maka wawu di sini dalam hadis ini mengandung makna tartib. Pada asalnya wawu itu tidak menunjukkan makna urutan, dan jelas wawu di sini menunjukkan makna urutan. Seorang wanita yang berhenti dari haid itu baru boleh sholat setelah mandi. Rawahu Syaikhan, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun nifas, maka selesai nifas itu mewajibkan mandi. Apa alasannya? Karena nifas adalah darah haid yang terkumpul. Ini penjelasan di sini demikian. Dan ada penjelasan yang lebih bagus untuk masalah ini. Yang pertama adalah karena Nabi menyebut haid dengan nifas. Ketika Aisyah haid, ketika haji wada, Nabi mengatakan anafisti, apakah engkau nifas? Maknanya apa? Apakah haid? Maka ini menunjukkan bahwa nifas dan haid itu nilainya sama, statusnya sama. Kemudian alasannya, penjelasan yang kedua, ijma ulama, bahasanya hukum-hukum yang terkait dengan nifas itu sama persis dengan hukum-hukum yang terkait dengan haid. Kemudian yang ketiga adalah wiladah, melahirkan. Maka seandainya ada perempuan yang melahirkan tanpa keluar nifas, ini agak mengada-ada. Jika ada perempuan yang melahirkan tanpa keluar darah nifas, apakah dia wajib mandi? Ada darah nifas ya. Maka di sini dikatakan wajib mandi salah satu sebabnya adalah wiladah, melahirkan. Maka seandainya dijumpai kasus semacam itu tadi, maka wajib mandi. Apa alasannya? Poin keempat, meskipun yang dilahirkan itu bentuknya alaqah ataupun mudghah. Alaqah, gumpalan darah, mudghah, sekerat daging. Apa alasannya? Karena anak boleh jadi alaqah atau mudghah tadi adalah mun'aqidun minal mani, adalah mani yang membeku, mani yang apa, mengeras. Jadi hakikatnya mani. Maka keluarnya anak atau keluarnya janin itu dianggap sama persis sebagaimana keluarnya air mani. Wakhrujul mani yujibul ghusla. Dan keluarnya air mani itu mewajibkan mandi. Ini alasannya. Maka alasannya adalah ta'lil. Dikiaskan janin itu dengan mani. Karena katanya hakikat janin adalah mani. Namun ala kulli hal, tidak ada, sebatas pengetahuan saya, tidak ada perempuan yang lahir tanpa melahirkan atau keguguran tanpa darah yang mengiringinya. Maka pengandian yang tadi kita sampaikan adalah pengandian yang cukup sulit untuk terjadi. Maka kalau ada nifas, ya mesti diringi dengan nifas, diringi dengan darah. Pemasalahannya bisa kita kembalikan pada permasalahan darah. Kemudian pasal berikutnya, fi faraidil ghusli wa sunanihi, hal-hal yang wajib dalam mandi dan hal-hal yang sunnah dalam mandi. Hal yang wajib dalam mandi itu ada tiga perkara. Yang pertama niat. Lihat catatan kaki. Bagaimana kan niat yang benar ketika orang mandi? Hendaklah berniat menghilangkan hadas, atau berniat melaksanakan kewajiban mandi, atau berniat untuk melakukan toharoh syariah, toharoh syari, atau berniat untuk mandi atau bersuci dalam rangka sholat. Tidak cukup seandainya niatnya cuma niat mandi atau niat toharoh, niat bersuci saja, namun harus toharoh syariah. Kenapa? Karena yang namanya mandi itu boleh jadi ibadah, boleh jadi adah, jadi non-ibadah. Maka kalau cuma niatnya mandi, maka terhitung cuma melakukan adah. Namun kalau niatnya adalah mandi untuk sholat, maka ini mandi ibadah. Fala yansarifu lil wajib, maka tidaklah mandi itu dimaknai dengan mandi yang wajib illa binas, kecuali terdapat penegasan. Dan disyaratkan hanya niat itu bergandengan dengan membasuh awal bagian dari badan. Dari tentang wajibnya niat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, rawahu Syaikhan. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis jika ada di badan. Maka seorang ketika orang itu mau mandi besar, maka najis yang ada di badan, seandainya ada najis kencing atau yang lain, maka wajib dibersihkan dulu baru baru mandi. Nah, najis itu ada dua macam. Ingkanat hukmiyatan, ada namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu bahasa bebasnya dianggap ada najisnya. Apa contohnya? Kabaulin jaffa, semacam air kencing ya sudah kering. Kencing yang sudah kering, maka di sini tadi ada air kencing, namun sekarang sudah kering, nggak kelihatan, bendanya najis sudah tidak ada, maka ini disebut najis hukmiyah. Maka cukup untuk membersihkan najasah hukmiyah ghuslatun wahidah, satu kali basuhan, satu kali basuhan anha untuk najis hukmiyah, dan satu kali basuhan untuk menghilangkan junub. Yang kedua ada najis namanya najis ainiyah. Najis ainiyah itu apa? Najis yang tutrok bisa diketahui kalau ada najis bi'ihdal hawas, dengan salah satu indera. Ya, dicium, dibau. Nah, atau kalau mau dijilat, kalau masih ada rasa kencing, maka berarti najisnya najis ainiyah. Nah, kalau najis itu najis ainiyah, maka labuda haruslah dihilangkan sebelum mandi. Ini pembagian najis. Jadi kalau najis itu ada di satu tempat dan kering, di bawah sudah enggak ada, maka kalau banyak fuqaha mengatakan najis hukmiyah tetap dibersihkan, hanya cukup satu kali siraman. Habis itu dianggap bersih. Namun yang tepat dalam masalah ini bahwasanya istihalah itu membersihkan. Istihalah itu adalah berpindahnya zat. Artinya jika di satu lantai itu ada kencing, kemudian setelah itu kering, dicium, tidak ada lagi baunya karena sinar matahari, maka sudah suci. Tidak perlu harus formalitas disiram sekali. Maka ini kan siraman formalitas. Ini. Nah, ini ada, tadi ada najisnya, sekarang sudah kering, di bau tidak ada, mungkin najis hukmi ya, najis formalitas. Maka disiram dengan siram formalitas juga cukup satu siraman. Namun yang tepat dalam masalah ini, jika benda najis itu telah hilang, sama sekali hilang, tidak ada lagi ciri fisiknya, maka tempat tersebut telah dinilai suci. Jika tidak perlu, maka tidak ada status najis formalitas dan tidak ada perlu guyuran formalitas. Ya, maka kalau kita lihat berdasarkan matan, maka menghilangkan najis sebelum mandi itu adalah wajib mandi. Ya, di sini ada catatan, fa idzalatun najasah laisat fardhan, menghilangkan najis bukanlah salah satu wajib mandi alal mu'tamad, menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab. Sehingga rukun atau wajib mandi cuma dua. Itu yang lebih ini lebih kuat. Kemudian yang ketiga, isalul ma ila jami'i syari wal basyara, sampainya air ke semua rambut dan semua kulit. Dalilnya adalah sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ikuntum junuban fattaharu," jika kalian junub maka dalam kalian fattaharu. Hendaklah kalian lakukan taharah. Dan taharah jika dikaitkan dengan masalah mandi, maka maknanya jika dikaitkan dengan junub, maka maknanya adalah mandi. Demikian diriwayatkan dari Ali marfu'an, sabda Nabi, siapa yang membiarkan tempat satu helai rambut min janabah dibiarkan tidak terkena air, maka biarkan min janabah, masih dalam keadaan junub, lam yaghsilha, lam yaghsilha, tidak dia basuh, fu'ila bi kadza wa kadza, maka dia akan disiksa dengan begini dan begitu. Lihatkanlah Abu Dawud dan Ibnu Majah, di sini kata muhakkik sanadnya sahih dan yang benar hadis ini dhaif. Namun kewajiban agar air itu terkena sampai ke badan adalah satu hal yang benar. Ada kewajiban agar air itu sampai ke seluruh badan. Maka ketika orang itu mandi, maka adalah dia memperhatikan ketiak, memperhatikan apa yang ada di tekuan lututnya, pusarnya, selangkangnya. Itu daerah yang perlu diperhatikan ketika seorang itu mandi. Jangan sampai ada yang tidak terkena basahan air. Atau demikian juga dibalik telinga. Maka orang bisa asik mandi gini, namun ini tidak. Kemudian sunnah mandi itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah di awal mandi. Alasannya adalah qul a'udzu birabbil la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtal. Semua perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Dalam riwayat yang lain abta' terputus. Dalam riwayat yang lain ajzam terputus. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dibalin maknanya adalah lahu sya'nun, memiliki kedudukan, yahtamu bisyar'an, yang mendapatkan perhatian oleh syariat. Abtar terputus maknanya kurang atau sedikit keberkahannya. Setelah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, bahasanya hadis ini diperselisihkan ulama hasan ataukah dhaifnya. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan berwudu qablahu sebelum mandi. Kemudian dianjurkan berwudu sebelum mandi, mengingat inilah perbuatan Nabi. Kemudian menjalankan tangan di badan, maksudnya begini ya, menjalankan tangan di badan. Dan al-muwalatu berturut-turut, setelah bagian bawah badan kena air, ya kemudian dilanjutkan dengan bagian atas, jangan dibiarkan kering dulu. Kemarin telah kita sampaikan, dobit mualat adalah kering. Keringnya anggota sebelumnya. Kalau sudah sampai kering, ini belum dilanjutkan dengan yang lain, maka berarti mualat putus. Yang namanya mualat, maka ini sudah terbasuh sebelum yang bagian anggota badan yang lain tersebut kering. Dan mendahulukan kanan daripada kiri. Catatan kaki nomor 4, dalilnya adalah diriatkan oleh Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mandi karena junub, maka beliau mulai dengan membasuh dua telapak tangannya. Kemudian beliau tuangkan menggunakan tangan kanannya. Kenapa dengan tangan kanan? Di zaman Nabi itu belum ada gayung. Zaman Nabi itu belum ada gayung. Jadi gimana kalau orang mau mandi, ya pakai tangan, gayungnya itu tangan. Maka gayung itu nikmat, tidak perlu tangan, cukup gayung. Kemudian Nabi menuangkan biyamini, menggunakan tangan kanannya, ambil air pakai tangan kanan, dituangkan ala shimalihi, untuk membasahi tangan kirinya. Fayar suluh farjahu, lalu tangan kiri tersebut digunakan untuk membasuh kemaluan. Dan Nabi berwudu sebagaimana wudu beliau untuk sholat. Kemudian beliau mengambil air, lalu beliau masukkan jari-jarinya ke dasar-dasar rambut. Ambil air, tangan basah, dimasukkan ke dasar-dasar rambut. Begini maksudnya. Hatta idza ra'a, sampai jika Nabi berpandangan an qad istabra'a, beliau telah membasahi kulit rambutnya. Lihat ini mana istibra' di baris terakhir footnote 4. Istibra' maknanya ittalla sya'ru, rambut basah wal jidul ladzi tahtahu, demikian juga kulit yang ada di bawah rambut terbasahi. Nah, maka Nabi begini-begini sampai yakin kalau kurang lebih air telah sampai ke dasar kulit kepala. Lalu apa yang Nabi lakukan? Hafana ala ra'si, maka beliau tuangkan air ke atas kepalanya dengan menggunakan dua telapak tangan sebanyak tiga kali tuangan. Summa afadha, kemudian beliau tuangkan air ke sisa badannya yang belum terkena air. Setelah itu beliau membasuh dua kakinya. Maka Nabi maka tata cara mandinya Nabi itu kalau disingkat ada tiga tata cara, tiga tahapan. Pertama istinja, yang kedua wudu, yang ketiga meratakan air ke seluruh badan. Kemudian kenapa dianjurkan imrar melewatkan tangan di badan? Lihat catatan kaki nomor 5, untuk memastikan sampainya air ke semua bagian kulit. Dan dianjurkan bagian yang kanan daripada yang kiri, tangan kanan daripada tangan kiri. Menimbang hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala sesuatu, sampai dalam masalah berwudu dan intial dan memakai sandal. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan sore hari ini adalah faslun fil arsal al-masnunah, fasal tentang mandi-mandi yang dianjurkan. Iktisalat, mandi yang dianjurkan itu ada 17 mandi. Ada catatan kaki alamat dzikrahuna, namun kalau berdasarkan apa yang disebutkan di sini fayatazid ala hadza, ternyata yang disebutkan itu lebih dari 17. Yang pertama adalah mandi Jumat. Mandi Jumat itu dianjurkan dari pendapat jumhur ulama. Ada tiga pendapat ulama tentang masalah mandi Jumat. Pertama dianjurkan, ini pendapat jumhur. Yang kedua adalah wajib, ini pendapat sebagian ulama. Di antara yang memilih pendapat ini Al-Albani. Kemudian yang ketiga adalah dianjurkan jika badan itu bau. Tidak dianjurkan jika tidak bau. Kalau badan itu habis berkeringat kemudian mau pergi ke masjid untuk sholat Jumat, nah, maka dianjurkan mandi. Jika tidak, maka tidak. Ini pendapat sebagian ulama. Di antara ulama sekarang yang memilih pendapat yang ketiga adalah Syekh Abdullah Al-Jibrin. Syekh Abdullah Al-Jibrin memilih pendapat yang ketiga. Sedangkan Syekh Bin Bas memilih pendapat jumhur ulama, yaitu dianjurkan. Sebenarnya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini antara dianjurkan dan wajib. Dapat pendapat yang ketiga, maka kalau lemah ya, dilihat dalil-dalilnya daripada dua pendapat sebelumnya. Nah, mandi Jumat itu dianjurkan untuk siapa? Li murid di huduriha, untuk orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Maka perempuan yang tidak mau ke masjid untuk sholat Jumat tidak dianjurkan untuk mandi Jumat. Maka mandi Jumat itu dianjurkan karena sholat Jumatnya dan bukan karena harinya. Mandi Jumat itu disyariatkan karena sholat Jumatnya dan bukan karena harinya. Kalau kita katakan mandi Jumat itu karena harinya, maka orang yang tidak pergi ke masjid untuk sholat Jumat juga tetap mandi Jumat. Paham bedanya? Dan kapan seorang itu dikatakan melakukan mandi Jumat? Waktunya kapan? Sejak terbit fajar sampai salamnya imam dari sholat Jumat. Itu waktu mandi Jumat. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, jika salah satu kalian datang mendatangi sholat Jumat, faliyam tasil, tidaklah dia mandi. Maka jelas berdasarkan hadis ini, mandi itu untuk orang yang mau datang ke masjid untuk sholat Jumat. Sehingga mandi Jumat itu adalah karena sholat Jumatnya dan bukan karena harinya. Nah, di sini ada amar dan hukum asal. Amar wajib. Wasorofau, dan yang memalingkannya dari hukum wajib menurut jumhur ulama adalah hadis. Barang siapa berwudu pada hari Jumat, fabiha wa nikmat, maka itu adalah satu hal yang bagus. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik, diatkan oleh empat kitab sunan, dinilai hasan oleh Tirmidzi. Sedangkan ulama yang mewajibkan mandi Jumat mengatakan hadis ini dhaif. Semacam Al-Albani menilai hadis ini hadis yang lemah. Kemudian yang kedua adalah mandi Aidain dalam rangka raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan seorang itu dikatakan mandi Aid? Di sini dijelaskan sejak pertengahan malam ilal ghurub, sampai tenggelamnya matahari. Maka zahir perkataan muhakkik di sini atau pentaklid di sini, maka ini mandi karena harinya, bukan karena sholat idnya. Kalau mandinya itu karena sholat id, tentunya seharusnya dia mengatakan dari pertengahan malam sampai sebelum sholat id dilaksanakan. Dan di sini sampai tenggelamnya matahari. Ini maka mandinya adalah menurut pentaklik adalah mandi aid itu karena harinya. Adapun dalil, maka sebuah hadis adalah kebiasaan Nabi SAW mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Fitri dan hari Nahar Idul Adha, dan mandi untuk hari Arafah. Diatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dengan sanad yang lemah. Bahkan Umar dan Ali radhiyallahu anhuma melakukan keduanya mandi ini. Namun jika kita lihat praktek Ibnu Umar dan praktek sahabat Ali, maka mandi tersebut itu dilakukan sebelum sholat Aid. Maka zahirnya itu adalah mandi karena sholat. Kemudian alasan logika, alasan tambahan, wa amrun, dan hari Aid adalah hari di mana manusia itu berkumpul, maka dianjurkan untuk mandi untuk hari tersebut dalam dengan alasan kias dengan hari Jumat. Maka ringkasnya dalil tentang masalah anjuran untuk mandi hari Jumat, mandi hari Aid itu berdasarkan perbuatan sahabat. Dan perbuatan sahabat adalah hujah jika tidak terdapat sahabat lain yang menyelisihinya dan tidak bertabrakan dengan nas. Dan yang tepat wallahu ta'ala a'lam, mandi Id itu adalah karena untuk sholat Id dan bukan karena harinya. Kemudian berikutnya adalah mandi untuk sholat istisqa. Alasannya adalah alasan logika, karena dia adalah tempat atau sikon disyariatkan di sana berkumpul, maka mirip dengan Jumat. Maka alasannya pak kias dengan mandi Jumat. Demikian pula alasan mandi untuk sholat gerhana matahari wal kusub dan gerhana rembulan. Demikian juga dalil anjuran untuk mandi dalam rangka melempar 3 jumroh. Semuanya dalilnya adalah kias. Oleh karena itu dalilnya adalah semata-mata kias, dan ini untuk menetapkan sebuah ibadah, maka ini nampaknya kurang tepat, sehingga yang tepat kita katakan tidak ada anjuran khusus secara syariat, secara syar'i, karena hukum syar'i itu harus berdasarkan dalil, dan ibadah itu tidak layak bermudah-mudah menggunakan kias dalam masalah ibadah, karena itu tidak disyariatkan. Yang benar tidak dianjurkan, namun dianjurkan ketika orang itu mau ketika berkumpul dengan banyak orang adalah dia tidak menyakiti orang lain dengan bau badannya. Boleh jadi dia pakai minyak wangi atau yang lainnya, dia mesti harus mandi. Demikian juga mandi untuk sholat khusuf dan khusuf, sholat gerhana matahari dan rembulan, dan mandi karena memandikan mayit. Demikian juga dianjurkan mandi bagi orang kafir jika masuk Islam. Demikian juga orang yang gila, wal murma alaih, dan orang yang pingsan, idza afaqa, jika keduanya, orang yang gila atau orang yang pingsan tersebut sadar, dan mandi ketika ihram, mandi ketika masuk Mekah, mandi untuk wukuf di Arafah, mandi dalam rangka mabit di Muzdalifah, dan dalam rangka melempar 3 jumrah, dan mandi dalam rangka tawaf. Namun mandi dalam rangka lempar jumrah ini dalilnya kias. Demikian juga dalil dalam rangka tawaf itu juga dalilnya adalah kias. Demikian juga Muzdalifah ini juga kias. Kemudian mandi untuk wukuf di Arafah tadi ada hadisnya. Namun muhakkik sendiri mengatakan sanadnya dhaif. Kalau mandi untuk masuk Mekah itu ada dalilnya, perbuatan sahabat Ibnu Umar, dan kata Ibnu Umar ini adalah perbuatan Nabi. Demikian juga mandi karena ihram, ini juga ada dalilnya. Dan mandi karena pingsan, ini ada dalilnya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semisal dengan orang yang pingsan adalah orang yang gila. Dan ini kias yang insya Allah dekat. Dan orang kafir yang masuk Islam, ini ada dalilnya. Lihat catatan kaki nomor 1 dari Qais bin Asim, dia masuk Islam lalu Nabi memerintahkan untuk mandi dengan air dan campuran sidr, dikatakan oleh Ashabus Sunan dengan syarat yang hasan. Dan menurut jumhur ulama, mandinya orang kafir yang masuk Islam itu sunnah dan tidak wajib. Walam yajib al-ghuslu, dan mandi ini tidak wajib, alasannya karena sejumlah sahabat masuk Islam dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mandi. Nah, ini hukumnya mandi karena masuk Islam, ini hukumnya dianjurkan jika lam ya'rid, tidak terjadi pada si kafir tersebut ketika dia kafir sesuatu yang mewajibkan mandi. Dia belum pernah junub, kenapa ada ya? Ini alasannya, kalau selama masa kafir dia belum pernah mengalami hal-hal yang menyebabkan wajib mandi, semacam keluar air mani, ngumpul istri dan seterusnya. Wa'ila, jika di masa kafir dia pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi, maka wajib mandi ketika masuk Islam. Kenapa? Karena tidaklah teranggap mandinya dia ketika dia kafir, karena tidak sah niatnya. Maka ujung-ujungnya kalau dibawa ke realita, ya jadinya wajib. Karena hampir-hampir tidak bisa kita katakan tidak pernah mengalami hal yang wajibkan mandi ini kan terlalu sulit untuk dijumpai ada orang kafir, kecuali kalau murtad sebentar. Kemudian untuk mandi karena mendikan mayit, maka lihat catatan kaki nomor 5 halaman 39. Dalnya adalah hadis, siapa yang mendikan mayit adalah dia mandi, dan siapa yang memikul mayit adalah dia berwudu. Dikatakanlah Abu Dawud, Tirmidzi, dan dinilai hasanah Tirmidzi. Dan perintah dalam hadis ini dipalingkan dari hukum wajib menjadi sunnah berdasarkan hadis. tidak ada atas kalian, yaitu kewajiban atas kalian, dikarenakan memandikan mayit kalian, ghuslun, kewajiban mandi jika kalian memandikan mayit. Diatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Ini demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.